Saman yang kesengsem aku ngaku ayo. Ora kesengsem kok nyatane nganti jam 12 panggah dinteni wae. Itu kan membuktikan bahwa you love me. Makasih. Ngapunten. Termasuk dirimu ibu-ibu, dilarang mengrawus bojomu. Itu lisanmu, bibirmu penuh dosa. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho Tuhanmu ditentukan ridho suamimu? Ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu. Dan bukankah suamimu sudah bekerja keras menafkahi dirimu? Polae ndak karuan untuk puluh-puluh ribu sehingga mboten saged medal. Dugi mriki langsung munggah. Ngeten iki aja dipikir enteng lho. Kula saking mriki langsung Papua, seminggu Papua, Kupang, Bali. Abot, ning mergo ku perintah tak lakoni. Soale nek ora tak lakoni aku ora oleh. Wedi ora ngerti karepku mbok aja ndisi. Karepku iki ora ngono. Ngabot to kaya ngopo tak lakoni wong iki perintah aku dhewe ya pengen entuk. Kok tak jahit lambene. Pengen entuk ridane Allah, pengen entuk syafaate Rasulullah, pengen entuk rahmat. Kok mencep to kowe? Pengen entuk rahmat, pengen entuk barokah, pengen entuk sedulur sing obah. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Duit iki opo? Duit. Sing larang kuwi sedulur. Kowe kok duwe duwe pikiranmu. Dulur sing larang, duwite opo? Mula wong Serayu kok ditawani kongkon milih dulur karo duit jelas luwih abot. Ngerti ngene ora mangkat wae. Ayo coba duitmu oke, banget ning ora duwe dulur, ora duwe kanca, arep ngopo wae nggo duit? Duit gue omong, nang duit konco, nang duit bulut. Ure pijen, tengah hororo, jadi kepala suku blekok gue. Duit, neng nasib lo nang duit, yang konco mu oke, dulur mu oke, keribetan mu oke, sing biantu. Rungu blok. Nesu, minggat to. Aku wis pamit kok nek aku kasar kok. Ben, ora diundang meneh ora masalah. Nyatane indene ya 3 tahun wis ana. Ayo. Kok mikir duit wae yang gitu yen duit akeh terus jaminan. Ora di sedulur, ora di kanca arep urip ijen, mugo apa duitmu? Muspro ora kanggo. Enak-enake wong urip iku yen dulure akeh, kancane akeh. Ora. Lu ming sarana tok kok. Ngono lho. Loro-lorone urip niku yen ora duwe kanca, ora duwe sedulur. Mula Kanjeng Nabi wanti-wanti kancamu 1000 anggepen siji, sik kurang akeh. Musuhmu siji anggepen 1000, kokean. Wong paling loro uripe niku yen kokean musuh. Wong akeh musuhe niku padha karo gembol geni. Noetan duwe musuh. No kulon duwe musuh, nyeng kidul nyeng lor duwe musuh. Ya ora iso ngetan, ora iso mulon, ora iso ngalor, ora iso ngidul. Arep lewat ngetan ana wonge, bedes sino kene. Buang gel arep metu kulon ana wonge sisan lah, ki asu ngene kene. Ya ora iso ngetan, ora iso mulon to. Gang buntu. Gang-gang ora buntu malah dadi buntu. Sing buntu ora gange ning atimu sing bosok. Atimu sing marake buntu. Ngono lho, Bro. Nek kanca akeh niku kepenak. Wong urip butuh kanca, wong mati yo butuhke kanca. Lho mati kok butuhke kanca, dibutuhke apane? Dongane. Sing iso mbiyantu, iso nulungi nyelametke wong alam barca niku rak donga. Dongane anak, dongane sedulur, dongane kanca. Dongane anak, anakmu pira ta sae? Piro anakmu? Papat itu usahanya mbubun dina usahanya. Neng dadeknya papat. Nah, pun rata-rata-rata. Berarti yang dongake ya meng papat kuih. Sedulurmu. 10 tak peripean. Nah, yang dongake ya meng dulur 10. Neng koncon ini cuman sing tanpa batas. Tambah oke koncone, tambah oke sing dongake. Kayak ngerti ini, Kulo ngaji sarang penjenengan otomatis penjenengan ndak dados kanca kulo. Umpami kok kulo pejah jenengan pun suwuni berkah ngirimi Fatihah kulo ngoten purun napa mboten? Kowe kok semangat banget ya. Kowe nengkake aku. Ya biasa mawon nek jawab purun ngoten naon lho. Ketok ikhlas e lha mung semangat iki padha karo nyengkake. Ora apa-apa mati ning ya Indra kan budal disikan. Aku mbok sengkak-sengkake tanggunganku sik akeh. Aja bisik. Lho ngono lho. Ya kanca karo ora kanca beda lek ndongake. Nek kanca niku lek ndongake ya estu, temenanan. Tahlil ya tenanan, ngeling ke kancane. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tenanan lek ndongake. Ngelingan kanca, ya Allah. Mau bengi lho. Isek nabuhi terbang ambek aku. Isek gila-gila lho, kok saiki tak tahlili. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya seragam putih ireng putih. La ilaha illallah. Heling ke kancane gitu. Temenanan lah nahlil ke. Mampungi isek ngurungok ke ceramah lho melu ngaji. La ilaha illallah. Tapi ini betul kanca, ini tahlil lagi ya semales, ora semangat. Pemane berkate gepeng. Lah ngamin ke donga niku benten kok, yen kanca niku ngamine nggih khusyuk. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah, kanca soale. Amin, lu mampu nilo ya usah melu ngaji lo kudungnya kuning. Amin ya Allah. Kanca soale. Nah amin ya saat itu. Amin ya Allah. Amin. Lalu yang nora kanca. Nah, Karim meneruskan ini loh. Karim ini wegah buat. Padahal mau amin ya mesinnya ke. Wong kepireng berita kematian konco kalian boten konco benten. Yen konco diaturi, Mbak. Untuk sampean kapundhut zaman apa durung krungu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah muga-muga husnul khotimah. Iku wong apik kancaku ya Allah, padang dalane jembar kubure kanca. Tapi nek ora kanca, Mbak apa ora krungu, Mbak wong kae mati. Wis. Nah, wis nang ayem ngono mboten. Wong krungu berita kematiane kok. Wis.